Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, adapun pendapat Abdullah bin Mas'ud ini yang mengatakan bahwasanya nasun minal jin kan yu'baduna fa aslamu. Dahulu ada bangsa jin yang disembah. Kemudian bangsa jin tersebut yang disembah masuk Islam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah tentang ayat ini atau tentang ucapan Ibnu Mas'ud ini, yadullu ala anna alwasilata hiya al-Islam. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud wasilah di sini, ila rabbihimul wasilah, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yang dimaksud wasilah di dalam ayat ini adalah Islam. Mereka-mereka adalah orang-orang yang disembah, diminta, diibadahi, ya, dari bangsa jin, kemudian masuk Islam. Mereka meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah wasilah, ayat Islam, mengharapkan keislaman. Ini kalau seandainya yang dimaukan adalah Islam. Wa kadzalika ala kilal qaulain, ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, qala wa nam, dari dua pendapat. Wa qala Suddi an Abi Shalih an Ibnu Abbas fil ayah, berkata Suddi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas dalam ayat, qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Beliau menafsirkan wasilah di sini sebagai Isa dan umminya atau ibunya dan Uzair. Qala Mughirah an Ibrahim kana Ibnu Abbas yaqul fi hadhihi al-ayah hum Isa wa Uzair wasyams wal qamar. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yang disembah, yang diharapkan di sini, yang dimaksud adalah Isa, Uzair, syams, matahari dan bulan. Berkata Mujahid, yakni ahli tafsir, yang dimaksud adalah Isa wa Uzair wal malaika. Qalu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut terhadap azab Allah. La tatimul ibadah illa bil khawf wal raja'. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, yang namanya ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan dua syarat, ya, selain apa, ikhlas dan mutaba'ah, ada lagi, adalah dengan rasa takut dan pengharapkan kepada Allah. Rasa takut dan berharap kepada Allah. Kalau takut terus terlalu berlebihan maka menjadi khawarij. Tapi kalau berharap terus jadi murjiah. Sehingga harus seimbang antara rasa takut dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu da'in yud'a ibadah aw istighatsah labuda lahu min dzalik. Setiap ibadah apa saja, baik ibadah permintaan atau yang lainnya, maka harus ada rasa khauf, rasa takut dan berharap kepada Allah. Fa imma yakuna khaifan, hendaknya dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Wa imma yakuna rajian, atau dia berharap kepada Allah. Wa imma yajtami' fil waswan, atau mengumpulkan antara dua sifat itu, antara al-khauf dan ar-raja, di dalam ibadahnya, dalam doanya, di dalam segala ibadahnya, maka dia berharap dan rasa takut hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.